Duhai Allah, Duhai Allah, pemilik segala alam raya, kepadamu bermuara doa, kepadamu bermuara cinta. Duhai Allah, Duhai Allah, hanya kepadamu daku mengadu, ku berdoa hanya padamu. Ya Allah, jangan tinggalkan daku. Duhai Allah yang kuasa, cahayamu mulia alangkah indahnya, terangi hati yang lama resah, tentramkan jiwa yang gelisah, terangi hati yang lama resah, tentramkan jiwa yang gelisah. Duhai Duhai Allah, rinduku biru hanyalah milikmu, dekatkanlah daku denganmu. Ya Allah, jangan tinggalkan daku. Duhai Allah yang kuasa, cintamu mulia alangkah indahnya, sirami hati yang lelah resah, teduhi jiwa yang gelisah. Sirami hati yang lelah resah, teduhi jiwa yang gelisah. Duhai Allah, Duhai Allah, rinduku biru hanyalah milikmu, dekatkanlah daku denganmu. Ya Allah, jangan tinggalkan daku. Duhai Allah,